Saman dikongkon sholat, lakoni sholatnya, sing mempeng, sing sergep, sing temen. Gak iso khusyuk, rapopo, ra khusyuk ya wis, pokoknya sholat sing temen. Timbang ana wong iso khusyuk, tapi ra gelem sholat. Wong saiki enek kok aliran model ngono kuwi, sholat iku ra penting. Sing penting ngeling, ra usah jengkang-jengking, ra usah meledang-meleding. Urip mung sak derma, sak madya, sing pas bodho, sing prasojo, ra usah neko-neko apik karo tangga ra nglalarno, kanca ra ganggu wong liya kuwi sampurna ya to, ya to, ya to ngono kuwi. Kowe gawe apa? Sholat. Tiwas meledang-meleding, tiwas jengkang-jengking nek atimu ora eling. Gak ono gunane. Mbok kowe ra usah sholat, ra usah meledang-meleding, ra usah jengkang-jengking, sing penting atimu eling. Wis cukup sholat, cukup di batin. Nah, sholat kok cukup di batin. Kanjeng Nabi wong sing paling sempurna iku ya sholat syariat dilakoni. Lho kok saiki ono sholat cukup di batin. Ono wong model ngono kuwi tak omongi. Lah nek sholat cukup di batin, kowe mbadok ya cukup batin. Kowe mbadok nek pengen warek, batin yang warek-warek dhewe. Dadi sego iki ora usah dipuluk, ora usah diemplok, ora usah dilek, rasa lebokno weteng kok warek-warek dhewe. Nah kumpul bojo bareng ya batin ae ngono. Jadi bojomu jebablah ora usah tumpaki. Batin nek kok penak-penak dhewe. Aku jeh jemberen jeh ngono. Pokoke salat dilakoni, ra khusuk ya wis. Lho nek sregep temen mumpeng suwe-suwe engko khusuke katok. Allahumma shalli ala Muhammad. Soale enten sing takonten kula ngoten niku. Yai, kula niku dos pundi nggih? Salat kok mboten saged khusuk. Gak apa-apa, apik terusno. Rasane ati, lho wong sing ditakoni dhewe ya ora khusuk. Lho jujur to, kula sampean lho kapan salat iso khusyuk lho kapan? Lebih baik kita jujur kepada Allah betapa kita salat gak iso khusyuk daripada kita berpenampilan di hadapan manusia kayak-kayak khusyuk. Padahal ya Allahu Akbar. Ki bocah-bocah ki wayahe daftarno sekolah. Allahu Akbar, ngopo-opo saiki gak ono sing murah. Allah liman hamidahu lanulan iki akeh wong digawe. Buwuhan sak pirang-pirang. Allahu Akbar, iki bojone cipta ya manak pisan ditelek bayi sing ngopo. Mulane tak omongi, gak apa-apa, apik terusno salat sing sregep, ra khusuk ra apa-apa. Lah, ngoten niku saged mlebet swarga napa mboten, Yai? Saged mlebu swarga programe Gusti Allah. Allahu Rahman Rahim, Allah welas asih. Pokok salate temen sregep, semangat iso mlebu swarga. Tak kei gambaran, padha karo ngene. Ana bocah sekolah, ora pinter, bodho sekolahe. Ya ora tau ranking, ora tau juara, tapi mempeng, tekun, utun, sregep, semangat, gurune welas. Mikir gurune, bocah iki jane ya goblok sekolah. Tapi kok tawenanan nang sregep semangat, goblok-goblok ya wis diunggahno. Apa dikawakno ora mentolo gurune. Goblok ya wis diunggahno kelas. Gusti Allah yang ngono ndelok salate wong ngaling, salat opo ngene iki dapurane. Salat diterima Allah, gak bareng entul-entul jenit-jenit gobe-gobe kewek-kewek mencolot. Tapi kok wong ngale ku sregep, semangat, tenanan. Gusti Allah welas. Arep dikawakne ning neraka, Gusti Allah gak mentolo. Elek-elek ya wis diunggahno swarga. Akhire sak ngale mlebu swarga kabeh. Sing salat. Ana ora salat. Nek kowe mbok tiwas amin nganti intil-intilmu coplok menjaba. Ya ora ngarah iso mlebu swarga ora salat. Nek swargane kakek amu sing ape mbok leboni. Sorry coy. Wonge ya kasar ngene iki. Gelem ngene iki ora gelem aja diundang neh. Tapi yakin ngundang neh ora ngarah dek ora. Wis saiki coba ono bocah sekolah pol pintere ranking terus juara terus tapi mlebune arang-arang bolosan mesti gurune muring-muring pintero nek ngene dapurane ge apa diunggahno kawakno ae nek perlu ditokke teko sekolahan mencoreng nama baik sekolah kan sekolah dicap gak disiplin akhirnya tokke masih pinter ono wong iso khusyuk saking khusuke. Nabi salate arang-arang, ngremehke. Gusti Allah ya muring-muring, Mas ya khusuk lek arang-arang, ge apa? Ya unggahno, dek karo ngenyek. Ncep-ncep nonon neraka ae, gak kira diunggahno swarga. Ngono lho. Understand? Oh, iso muni yes bareng ya. Saman dikongkon salat, lakoni salate sing mempeng, sing sregep, sing temen. Gak iso khusuk, ra apa-apa, ra khusuk ya wis, pokoke salat sing temen. Timbang ana wong iso khusuk tapi ora gelem salat. Wong saiki enek kok aliran model ngono ku. Salat iku ora penting. Sing penting eling, ora usah jengkang-jengking, ora usah mledang-mleding. Urip mung sak derma, sak madya, sing pas bodho, sing prasojo, ora usah neko-neko apik karo tangga ora nglalono, kanca ora ganggu wong liya ku sampurna ya ta ya ta ya ta ngono ku. Kowe gawe apa? Salat. Tiwas mledang-mleding, tiwas jengkang-jengking nek atimu ora eling, gak ono gunane. Mbok kowe ora usah salat, ora usah mledang-mleding, ora usah jengkang-jengking, sing penting atimu eling, wis cukup salat, cukup di batin. Salat kok cukup di batin. Kanjeng Nabi wong sing paling sempurna iku ya salat syariat dilakoni. Lho kok saiki ana salat cukup di batin. Ana wong model ngono kuwi tak momongi. Lah nek salat cukup di batin, kowe mbadhok ya cukup batin. Kowe mbadhok nek pengen wareg, batin yang warek-warek dhewe. Dadi sego iki ora usah dipuluk, ora usah diemplok, ora usah dilek, rasa lebokno weteng kok warek-warek dhewe. Nah kumpul bojo bareng ya batin ae ngono. Jadi bojomu jebablah rasa tumpaki. Batin nek kok penak-penak dhewe. Aku jeh jemberen jeh ngono. Pokoke salat dilakoni, ra khusuk ya wis. Lho nek sregep temen mumpeng suwe-suwe engko khusuke katok. Allahumma sholli ala Muhammad. Soale enten sing tak konten kula ngoten niku. Yai, kula niku dos pundi nggih? Salat kok mboten saged khusuk. Gak apa-apa, apik terusno. Rasane ati, lho wong sing ditakoni dhewe ya ora khusuk. Lho jujur toh, kalau sama lo kapan sholat iso khusyuk lo kapan? Lebih baik kita jujur kepada Allah betapa kita sholat gak iso khusyuk daripada kita berpenampilan di hadapan manusia kayak khusyuk. Padahal ya Allahu Akbar. Ki bocah-bocah ki wayang daftar no sekolah. Allahu Akbar. Ngapa-apa saya gak ada yang murah. Allah liman hamidah ulan-ulan kiake wong digawe. Buwan sak pirang-pirang. Allahu Akbar iki bojone cipta ya manak pisan ditelek bayi sing ngopo. Mulane tak omongi, gak apa-apa, apik terusno salat sing sregep, ra khusuk ra apa-apa. Lah, ngoten niku saged mlebet swarga napa mboten, Yai? Saged mlebu swarga programe Gusti Allah. Allahu Rahman Rahim. Allah welas asih. Pokok salate temen sregep semangat iso mlebu swarga. Tak kei gambaran padha karo ngene. Ana bocah sekolah, ora pinter, bodoh sekolahe, ya ora tau ranking, ora tau juara, tapi mempeng, tekun, utun, sregep, semangat, gurune welas. Mikir gurune, bocah iki jane ya goblok sekolahe. Tapi kok tewenanan nang sregep semangat, goblok-goblok ya wis diunggahno. Apa dikawakno ora mentolo gurune. Goblok ya wis diunggahno kelas. Gusti Allah yang ngono ndelok salate wong aling, salat opo ngene iki dapurane. Salat diterima Allah, gak bar entul-entul jenit-jenit gobe-gobe kewek-kewek mencolot ngono. Tapi kok wong aling ku sregep, semangat, tenanan. Gusti Allah welas. Arep dikawakne ning neraka, Gusti Allah gak mentolo. Elek-elek ya wis diunggahno swarga. Akhire sak ngale mlebu swarga kabeh. Sing salat. Nek ora salat, kowe mbok tiwas amin nganti intil-intilmu coplok menjaba. Ya ora ngarah iso mlebu swarga ora salat. Swargane kakek amu sing ape mbok lebon. Sorry coy. Wong ya kasar ngene iki. Gelem ngene iki ora gelem aja diundang neh. Tapi yakin ngundang neh ra ngarah dek ora. Wis saiki coba ana bocah sekolah pinter, pol pintere, ranking terus, juara terus, tapi mlebune arang-arang. Bolosan. Mesti gurune muring-muring. Pintero nek ngene dapurane ge apa diunggahno, kawakno ae. Nek perlu ditokke teko sekolahan. Mencoreng nama baik sekolah, kan sekolah dicap gak disiplin akhirnya. Tokke masih pinter. Ana wong iso khusyuk Saking khusuke. Nabi salate arang-arang, ngremehke. Gusti Allah ya muring-muring, Mas ya khusuk lek arang-arang, ge opo? Ya unggahno, dek karo ngenyek. Encep-encep nonton rokok ae, gak kira diunggahno swarga. Ngono lho. Understand? Oh, iso muni yes barang ya monggo.